Ireng Community cinta damai betul. Betul. Ireng betul, Community enggak suka tawuran betul. Betul. Sudah siap digoyang? Ada Ireng Community juga, ada Ramayana, ada Neo Soteng, Jihan, Audi New Palapa. Satu balon spesial buat semuanya. Ajakan goyang damai bareng-bareng di Palapa. Sesali kau kateh ngaling-ngaling meneng. Alasan ngalor ngetol mengdi kawe-kawe. Isun waro dewe reko suruh. luar biasa ireng community. Oh, cium.